Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Syederalun, Berita Sore edisi hari ini, Rabu 30 Juni 2021, dibacakan oleh saya Ilham dan Tia Andalusia. Aceh Utara dapat kompensasi Rp46 miliar dari Losmawe hasil pengalihan aset. Kejari naikkan kasus markup bibit jagung di Distan Agara ke penyidikan. Warga grebek pasangan non-muhrim yang diduga mesum di PD. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, Pemkab Aceh Utara memiliki banyak aset berupa tanah dan gedung di Kecamatan Banda Sakti, Kota Losmawe. Namun, belasan item diantaranya sepakat dialihkan ke Pemko Losmawe setelah difasilitasi pemerintah Aceh dengan catatan harus membayar kompensasi mencapai puluhan miliar. Nilai kompensasi yang diterima Pemkab Aceh Utara atas pengalihan asetnya yang berada di Losmawe ke Pemko setempat mencapai Rp46 miliar. Hal itu dipastikan setelah penekanan berita acara pada 5 Januari 2021 di Banda Aceh. Dari jumlah itu, separuh pembayaran kompensasi ke Pemkab Aceh Utara dibantu pemerintah Aceh secara bertahap. Kepala BPKD Aceh Utara, Dr. Anda Salwa, mengatakan dari Rp46 miliar kompensasi yang diterima Pemkab Aceh Utara atas pengalihan asetnya yang berada di Losmawe, sebesar Rp23 miliar dibayar pemerintah Aceh yang akan dilunasi selama 2 tahun. Sedangkan sisanya Rp23 miliar lagi akan dilunasi Pemko Losmawe juga dalam waktu 2 tahun yang dimulai tahun 2021 ini. Salwa menjelaskan Pemko Losmawe harus membayar kompensasi ke Pemkab Aceh Utara sebesar Rp11,5 miliar lebih dalam 1 tahun. Pembayaran dilakukan per triwulan. Untuk triwulan pertama sudah ditransfer. Sementara dana yang dibayar dari pemerintah Aceh yang tertampung dalam APBA saat ini menunggu penetapan dari gubernur. Setelah itu dana baru dapat ditransfer ke Pemkab Aceh Utara. Syederalun, Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara telah meningkatkan ke tahap penyidikan kasus dugaan korupsi markup harga pengadaan bibit jagung di Dinas Pertanian Aceh Tenggara. Anggaran untuk proyek pengadaan bibit jagung tersebut sebesar Rp2,8 miliar bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh, Kabupaten Aceh Tenggara. Kasih Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, Eduardo, mengatakan kasus dugaan korupsi markup harga satuan pengadaan bibit jagung di Stan Aceh Tenggara telah ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp1 miliar berdasarkan perhitungan penyidik Kejari Agara. Eduardo menjelaskan pada Kamis besok, tim Pitsus Kejari Agara akan memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini, di antaranya Ketua Panitia Lelang Proyek, Pejabat Pembuat Komitmen, dan mantan PLH Kadis Pertanian Agara. Setelah itu, minggu depan Kejari akan memeriksa rekanan Kabid Didistan, mantan Kadistan Agara, dan pihak penghubung kontraktor atau rekanan. Menurut Eduardo, hasil penyelidikan yang dilakukan Pitsus Kejari Agara ditemukan adanya 2 kelompok yang tidak mendapatkan bantuan bibit jagung jenis NK017. Selain itu, harga perhitungan sementara juga di-markup dan ada yang mendapatkan bantuan berupa uang tunai saja. Bantuan bibit jagung ini tersebar dari beberapa kelompok di 8 kecamatan di Aceh Tenggara. Syederalun, personil Polsek Mutiara mengamankan sepasang kekasih yang diduga mesum di salah satu toko di Gampung Baruh Barat Yaman, Kecamatan Mutiara Pidi pada Selasa malam. Kapolsek Mutiara Ibda Amrizal mengatakan, mereka yang diamankan itu masing-masing berinisial RT 21 tahun, pria asal Kecamatan Mila, dan FF 20 tahun, perempuan asal Glumpang 3. Sejoli itu sebelumnya dipergoki warga sekitar pukul 22.20 waktu Indonesia Barat di lantai 2 Ruko Grosir di kawasan Jalan Banda Aceh Medan, Gampung Baruh Barat, Yaman, Mutiara, Pidi. Menurut keterangan warga, sebelum diamankan, pasangan yang diduga sedang dimabuk cinta tersebut terpantau sempat duduk di teras ruko tempat RT bekerja. Tidak lama kemudian, pasangan tanpa ikatan pernikahan itu naik ke lantai 2 Ruko Grosir. Beberapa saat di lantai 2 ruko tersebut digerebek warga dan mengamankan keduanya. Bahkan saat diamankan, pasangan kekasih itu nyaris diamuk massa. Untuk menghindari amukan massa, kedua pelaku kemudian diamankan ke Mapolsek Mutiara. Selanjutnya, keduanya diserahkan ke Wilayatul Hisbah Pidi untuk proses lebih lanjut. Syederalun, personil Polsek Langkahan Aceh Utara meringkus seorang pria berinisial IB alias Bram 36 tahun di rumahnya di Gampung Lubuk Pusaka, Kecamatan Langkahan Aceh Utara karena terlibat kasus pencurian. Tersangka Bram ditangkap polisi setelah kedapatan menawarkan blender dan setrika yang hendak dijual ke ibu-ibu di kampungnya. Ternyata dua barang elektronik itu hasil curian. Kapolsek Langkahan Ibtu Erwin Syahputra mengatakan, kasus pencurian yang dilakukan tersangka terungkap saat Bram menawarkan sebuah setrika dan blender kepada seorang ibu rumah tangga di kampungnya. Namun, ibu rumah tangga itu menolak barang yang ditawarkan tersangka. Akhirnya terungkap barang elektronik itu ternyata milik Putra Juliandi, 35 tahun. Ia mengakui kehilangan barang elektronik yang ditawarkan tersangka. Selanjutnya, Juliandi melaporkan kasus pencurian barang miliknya ke Polsek Langkahan. Setelah menerima laporan, Polsek Langkahan melakukan penyelidikan dan mengamankan tersangka di rumahnya. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa sebuah setrika, blender, dan handphone hasil curian. Dari pemeriksaan awal, tersangka mengakui menyatroni rumah korban Putra Juliandi pada bulan Mei lalu. Pelaku masuk melalui jendela mengambil blender, setrika, dan handphone milik korban. Syederalun, ratusan pengungsi akibat dampak asap gas beracun dari sumur Alusiwah 11 milik PT Medco INP Malaka di kantor Camat Banda Alam Aceh Timur kini telah kembali ke rumah. Mereka kembali ke rumah setelah kondisi di lapangan terkendali dan tidak lagi tercium bau gas beracun. VP Relations and Security Medco INP Arif Rinaldi mengatakan, semua warga desa Panton Raya yang mengungsi di kantor kecamatan Banda Alam kini telah kembali ke rumah masing-masing. Warga kembali pulang setelah Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Aceh Timur dan kepolisian melakukan monitoring kualitas udara di beberapa titik yang sebelumnya diduga tercium bau gas. Berdasarkan hasil survei, tidak ditemukan lagi adanya gas yang menyebabkan timbulnya bau gas. Sehingga warga yang mengungsi sudah diizinkan kembali ke rumah. Dua gas yang dirawat di rumah sakit akibat keracunan gas juga sudah sehat dan kembali ke rumah, sehingga tidak ada lagi warga yang dirawat di rumah sakit. Ia menambahkan survei dilakukan oleh kedua instansi pemerintah tersebut pada Selasa kemarin. Kedua instansi melakukan survei di beberapa titik, terutama yang diinformasikan warga terdapat bau gas pada Minggu malam 27 Juni lalu. Saat ini tidak ditemukan lagi adanya bau gas yang menimbulkan racun. Perusahaan berterima kasih atas dukungan pemerintah Aceh dan semua pihak, sehingga kejadian ini bisa cepat diatasi. Syederalun, sebuah rumah berkonstruksi kayu milik Juniadi, 42 tahun, warga Gampung Pucuk, Kecamatan Gempang, Kabupaten Pidi, ludes terbakar. Tak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Kapolsek Gempang, Ibda Jufri mengatakan, peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 12.30. Saat itu Rosmiati, istri Junaidi, sedang memasak air di dapur dengan kayu. Usai air mendidih, lalu Rosmiati membersihkan bara api. Setelah kayu bakar dipadamkan, Rosmiati pergi ke sungai yang berjarak sekitar 150 meter dari rumahnya untuk mencuci piring. Tiba-tiba suaminya mendapat kabar dari warga sekitar bahwa rumahnya sudah terbakar. Sumber api diperkirakan berasal dari sisa pembakaran memasak air di dapur di rumah korban. Tak lama kemudian, kobaran api terus membesar. Korban dan masyarakat dibantu pihak anggota Polsek Gempang melakukan pemadaman api secara manual. Kobaran api baru berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah bangunan rumah dan isinya hangus terbakar. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19 yang digelar di halaman kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kota Kendari pada Rabu pagi. Usai meninjau, Presiden menyempatkan diri berdialog secara virtual dengan sejumlah penyelenggara vaksinasi massal dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan itu, Jokowi mengatakan pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 1 juta suntikan per hari pada Juli. Lalu Agustus ditingkatkan menjadi 2 juta suntikan per hari. Diharapkan semua kabupaten kota mendukung karena pemerintah harus mengejar target angka vaksinasi yang tinggi. Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dalam keterangan persnya mengatakan, usai meninjau vaksinasi massal, Jokowi diagendakan memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda se-Provinsi Sulawesi Tenggara di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Presiden memberikan pengarahan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penanganan COVID-19. Heru menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, Presiden akan mengingatkan kepala daerah untuk mengoptimalkan posko-posko PPKM Mikro yang ada di wilayah desa dan kelurahan dalam mengatasi penyebaran COVID-19. Selain itu, fungsi posko tersebut juga menguatkan pelaksanaan 3T, testing, tracing, and treatment hingga ke tingkat desa atau kelurahan. Saudara Lun, sebanyak 69 orang di wilayah Vancouver, Kanada telah tewas akibat gelombang panas yang melanda bagian barat negara itu dan Pasifik Barat Laut Amerika Serikat. Kepolisian Kanada mengatakan sebagian besar korban yang tewas di pinggiran kota Burnaby dan Surrey di Vancouver selama 24 jam terakhir adalah orang tua atau orang yang memiliki penyakit bawaan. Otoritas di sejumlah kota madya setempat lainnya mengatakan mereka juga telah menanggapi banyak telepon mengenai kematian mendadak sejak Senin lalu, tetapi belum merilis jumlah korban. Meskipun masih dalam penyelidikan, gelombang panas diyakini menjadi faktor penyebab sebagian besar kematian. Kanada mencatat rekor suhu tertinggi sepanjang masa pada Selasa kemarin di kota Lytton, British Columbia, untuk hari ketiga berturut-turut. Demikian disampaikan Badan Cuaca Kanada. Stasiun iklim Lytton melaporkan suhu mencapai 49,5 derajat Celcius sehingga memecahkan rekor suhu harian dan sepanjang waktu untuk hari ketiga berturut-turut. Sebelumnya pada hari Senin lalu, Kanada menetapkan rekor suhu tinggi 118 derajat Fahrenheit atau 47,9 derajat Celcius di Lytton, sekitar 155 mil timur Vancouver. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 30 Juni 2021. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram kami @serambifm. Syederalun, wassalam.